satu seblak doer level 10 sama satu seblak doer level 5 ya Mbak Mas. Silahkan. Enak ini, pedes, mumpung masih panas. Ayo dimakan Rin seblaknya, tadi kamu loh yang pengen. Iya sih, kelihatannya enak banget, tapi takut nanti asam lambung naik. Perpaduan madu dan ekstrak kunyit bikin lambung nyaman, gak pakai parno. Wah, enak banget. Makan enak jadi gak perlu parno karena ada Freshma. Freshma sekarang punya banyak kemasan loh. Ada kemasan 200 mili, 130 mili, dan kemasan saset yang praktis dibawa kemana saja. Untung kemarin udah beli banyak buat beberapa bulan ke depan. Jangan lupa ya, Freshma bisa dicari di apotek atau toko obat terdekat pilihan Anda. Lambung nyaman, gak pakai parno. GPP, kan ada Freshma. Beli Freshma sekarang.